terima kasih untuk Anda mitra bisnis yang sudah bersama kami. Tetap di Kavis Break di sini ya, dan ada paket-paket cantik untuk Anda pastinya. Kalau Anda join di sini, telepon sekarang, SMS sekarang di 0816924924. Kita akan mengapresiasikan dengan paket ala Kavis Break ini berisi t-shirt keren dan juga buku biang penasaran. Pastinya tulisan Bang Kavi Kurnia lah. Dan jangan lupa, Anda harus menyiapkan waktu Anda di hari Rabu 10 Maret mendatang ya. Tepatnya dari jam 9 sampai jam 2 siang. Kita bisa ngumpul bareng dalam Sampurna Square, di Sampurna Square Sudirman bersama Bang Kavi Kurnia juga. Seminarnya adalah marketing ilmu macan. Nah, ini menyiasati supaya kita bisa sukses terus tuh gimana? Segera telepon di 633-9160. Kita balik lagi ke topik ini adalah bagaimana memulai bisnis. Setelah tadi empat hal kalau bikin step-step untuk membuat bisnis itu adalah bisnis itu bikin gampang, lalu mantapkan hati Anda, pilih, jatuhkan pilihan bisnis Anda itu pada yang gak jauh-jauh dari hobi lah ya, biar kita cinta sama bisnisnya. Dan pastinya dimulai dengan budget atau biaya yang gak terlalu besar. Small. Nah, ini sekecil apa itu harus disesuaikan dengan minimal kita memulai bisnis itu berapa duit sih Bang sebenarnya? Kalau bisa nggak pakai duit. Kalau bisa ya. Dan kayaknya itu perlu caranya juga bagaimana merangkul investor yang punya duit besar. Kalau bisa, kalau perlu misalnya fasilitas minjem. Hampir semua perusahaan-perusahaan besar itu mulai dari garasi. Bill Gates mulai dari garasi, Steve Jobs mulai dari garasi gitu loh. Dan itu pakai modal dengan sangat sangat luar biasa murahnya. Mm-hmm. The Body Shop itu modalnya cuma 2.000. Pound sterling. Wow. Yeah, jadi makanya kenapa bisa sekarang seperti sekarang ini luar biasa ya. Iya. Yeah. Jadi kalau kita baca ceritanya, ya kita baca ceritanya gitu loh. Itu sangat-sangat interesting sekali. Nanti mungkin kita ceritakan bagaimana The Body Shop itu bisa menjadi sesuatu yang very interesting dan dimulai dengan uang yang sangat sedikit sekali. Oke, kita terima telepon dulu ya, Bapak Sani Tamara, selamat sore. Sore. Silakan Bapak. Iya nih. Sore Bang Kavi. Selamat sore Pak. Saya mau nanya nih Bang Kavi, ini ada kebetulan saya beberapa tahun yang lalu pernah usaha ya Kavi. Jadi saya pernah coba dua kali usaha, tapi kebetulan memang kurang belum beruntung kali ya. Jadi dua-duanya. Radionya dikecerin dulu dong Bang. Okay. Biar nggak feedback ya. Oke, jadi dua-duanya tutup lah, boleh dikata gitu ya. Yang pertama bisnis makanan, yang kedua bisnis pakaian. Ya. Nah itu saya benar-benar memanfaatkan space ya, seperti yang Bang Kavi bilang tadi. Itu manfaatin ruangan. Mm-hmm. Nah pertanyaan saya adalah, itu dua-duanya itu sebenarnya juga merupakan hobi saya. Tapi kayaknya belum pas. Atau belum jodoh lah kali ya. Nah ada kiat-kiat tertentu lah Bang, pertanyaan saya Bang Kavi. Apalagi setelah saya dua kali ini gagal usaha, untuk memulai kembali tuh ada kiat-kiat tertentu gak? Itu aja Bang Kavi. Baik, terima kasih ya. Silakan Bang Kavi. Sorry. Jadi gini, pertama-tama jangan kapok gitu ya. Terus hampir 90% gitu loh, 90% dari kegagalan bisnis itu saya menemukan kadang-kadang pelaku bisnisnya itu terlalu yakin banget terhadap bisnisnya sendiri gitu. Jadi akibatnya kalau kita lihat gitu loh, misalnya di bisnis makanan, dia berpikir, wah pokoknya makanan gue top abis dah, enak, luar biasa gitu loh. Pasti kalau gue buka, laku gitu. Padahal kagak demikian. Nah ini nih yang seringkali nih, terlalu overconfidence, terlalu pede gitu loh. Terhadap, dan ini menjadi jebakan gitu. Misalnya dia mau bisnis pakaian, wah pokoknya pakaian gue lucu, keren, gue jual harganya murah, bersaing, bagus, dan pasti laku. Gak juga gitu loh. Nah jadi kadang-kadang kita memang berbisnis sesuatu yang memang kita sukai, our passion gitu loh. Yes. Tetapi waktu kita melakukan implementasinya gitu loh, kita kadang-kadang terlalu melihat ke dalam gitu, kita nggak melihat keluar. Hmm. Nah makanya di fase kedua itu sebelum Anda melakukan bisnis apapun juga itu harus ada persiapannya, gitu loh. Persiapannya nggak harus Anda hire konsultan, nggak harus pakai riset gimana-gimana, tapi melakukan kecil-kecilan sendiri barangkali. Orang nih suka makan apa, minum apa. Akal sehat lah, logik gitu loh. Ya kan, jadi kan gini, kadang-kadang orang gini, wah, iya sih, dia bilang, oh makanan gue enak apa segala macem gitu loh. Tapi karena modalnya agak kurang gitu ya, dia mulai dari rumahnya, sedangkan di rumahnya itu lokasinya di pelosok mana gitu loh. Nah itu juga kadang-kadang seperti, jadi gini, yang seringkali yang menjerumuskan kita itu adalah karena kita tidak berpikir secara akal sehat. Akal sehatnya tuh gak jalan gitu loh. Okay. Nah itu yang harusnya semestinya gitu loh, kita menggunakan akal sehat dan itu menjadi acuan. Oke, kira-kira sih begitu ya Pak Sanita Mara. Tadi jangan-jangan memang tadi rumahnya delesep ya kan, atau mungkin kurang percaya diri meskipun udah jualan makanan minuman. Terbalik. Hah? Terlalu percaya diri. Terlalu pede. Terlalu pede. Jadi, tapi tidak sesuai dengan yang ditampilkan dalam bisnis itu. Iya, jadi misalnya contoh yang paling gampang nih ya, saya pernah ke Surabaya gitu ya kan, bertemu dengan satu orang gitu loh. Satu orang yang jual punya restoran kecil-kecilan gitu, tapi di daerah perumahan dan perginya agak susah. Memang dia terkenal gitu loh, pokoknya makanannya enak apa segala macam gitu loh. Tapi ya tidak bisa berkembang gitu loh, karena dia merasa bahwa ya udah, pokoknya bisnis saya maunya cuman segini, dan dia nggak mau itu dilakukan dan tidak mau melihat akal sehat. Jadi dia tuh benar-benar terlalu pede gitu loh. Okay. Jadi akibatnya nggak bisa berkembang karena keyakinan itu kan akhirnya menjebak dirinya sendiri gitu. Luar biasa ya. Ini simple tapi memang harus diperhatikan betul, dan benar tadi kata Bang Kavi, jangan pernah kapok. Kalau kapok bisnisnya nggak jalan dong ya. Oke, Pak Sanita Mara, semoga Anda setelah berbisnis makanan minuman pakaiannya sekarang nggak kapok bisnis lagi. Terus kalau nggak, cari tahu juga nih lingkungan sekitar Anda, kalau memang dari sekitar rumah butuh apa gitu. Misalnya pagi-pagi orang butuh sarapan, ya jangan dikasih makan berat. Berarti kan sarapan kan mungkin bubur. Iya. Dan kadang-kadang ada orang berbisnis itu kagak bisa. Jadi gini, dia tuh berbisnis kadang-kadang ada orang hanya berbisnis musiman. Tapi karena musiman itu, misalnya contoh ya, jadi saya diceritakan ada orang misalnya lagi bulan puasa. Dia memanfaatkan gitu loh, di depan rumahnya dia dagang aneka jajanan buat berbuka puasa gitu loh. Waktu dia berbuka, waktu bulan puasa itu rame, barangnya habis melulu gitu loh. Tapi kan dia terus bilang, masa gue dagangnya cuma sebulan. Setahun sekali doang ya. Iya kan, gak bisa. Nah dia gak, nah setelah, jadi gini, pas dia udah selesai lebaran, dia mencoba lagi, kagak ada yang beli, karena itu semua khasnya buat buka puasa. Iya, jadinya aneh orang makan apa. Tapi kan Anda harus melewati fase itu. Anda mungkin harus berpikir secara akal sehat aja gitu loh. Jadi sebenarnya kan gini, kalau orang membeli makanan Anda, dan mestinya makanan Anda cukup enak gitu loh, atau masakan Anda cukup sehat gitu loh, ya mungkin Anda kan selama bulan puasa itu mungkin yang beli ada sekian ratus orang gitu. Kalau Anda membuat sesuatu yang agak beda setelah bulan puasa, masa dari sekian ratus orang itu kagak ada yang balik kan? Betul. Pasti ada yang balik. Setuju. Nah, cuma kadang-kadang nih dia kagak bisa lompat ke situ gitu. Ini harus memang apa namanya, kalau sekarang tuh keluar dari kotak Pandora. Out of the box-nya udah. Nah, ya kan kayak tadi saya bilang The Body Shop. Itu modalnya cuma 2.000. Nah, tapi kan dia pertama kali waktu dia bisnis itu, dia tuh nggak berpikir bahwa kosmetiknya itu adalah yang green gitu loh. Tapi kan ceritanya yang lucu nih adalah begini, dia bilang dia sewa toko, di tokonya itu jelek gitu loh, dan dia nyari cat, kebetulan di garasinya itu cuma ada cat hijau. Kalau ungu, tokonya ini cat ungu. Tapi karena dia udah cat hijau, orang-orang pikir, wah, ini dia perusahaan dengan visi green. Tapi karena ada tanggapan itu, akhirnya dia banting setir, dan dia memang menspesialisasikan kosmetiknya yang green, yang ramah lingkungan dan seterusnya. Alami, herbal. Nah, itu. Ini jadi kan orang improvisasinya jalan gitu loh. Nah, seringkali orang tuh berbisnis kagak mau berubah, nggak mau improvise, ngotot pokoknya ini bakmi yang paling enak. Kita rubah-rubah dikit kenapa sih? Okay, baik, kita sebelum break kita ke telepon dulu ya, Bapak Ginting, selamat sore. Halo, selamat sore. Silakan Pak Ginting. Selamat sore Bung Kavi. Selamat sore Pak. Saya kebetulan seorang pengusaha juga, pengusaha keluarga sudah 30 tahun lebih lah, cukup lama. Dan juga passion saya tuh sebenarnya bukan usaha keluarga, tapi saya juga sekarang di menjadi business coach begitu. Nah, kendala saya untuk mendapatkan klien ternyata nggak semudah yang saya perkirakan ya. Apa menurut Bung Kavi kiat-kiatnya untuk mendapat klien sebagai business coach yang mungkin banyak orang awam belum gitu mengenal dalam bisnis ini. Terima kasih. Oke, baik Pak Ginting, terima kasih. Tapi kita tahan dulu ya Bang Kavi, biar mikir dulu buat PR. Karena kita masih akan kembali untuk Anda. Sekali lagi Mitra Bisnis, jangan lupa Anda boleh mengirimkan SMS di 0816 924 924. Tuliskan nama Anda, lalu kota, dan apa yang ingin Anda tanyakan atau Anda share di sini boleh. Telepon di 633-9160. Untuk Anda luar Jakarta 0800 10 Pas FM. Dan ingat nanti di akhir Kavis Break kita akan informasikan nama-nama siapa saja yang beruntung mendapatkan paket ala Kavis Break berisi satu buah buku Biang Penasaran dan t-shirt keren. Jadi jangan kemana-mana.